نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Kalam Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada masalah berikutnya dari bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa minha ayatu bara'ah. Dan di antara permasalahan-permasalahan yang ada dalam bab ini adalah ayat bara'ah. Ayat dalam surah At-Taubah. قال شيخ الإسلام بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Di dalam ayat tersebut Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan anna ahlal kitab, bahwasanya ahlul kitab ittakhadhu ahbarahum wa rabbanahum, mereka telah menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka ardaban min dunillah, sebagai rab-rab, tandingan-tandingan dari selain Allah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi ayya'budu ilahan wahidah. Dan Allah juga menjelaskan bahwasanya mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar mereka beribadah hanya kepada sesembahan yang satu saja. Ma'ana tafsiraha alladhi la iskala fihi ta'atul ulama wal ubad fil ma'asiyah la du'a'uhum iyahu. Di mana tafsirnya yang tidak ada iskal di dalam permasalahan tersebut adalah ketaatan kepada para ulama dan ahli ibadah dalam bermaksiat. Ini tafsiran daripada mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tandingan bagi Allah. Maksudnya adalah mentaati ulama dan para ahli ibadah dalam kemaksiatan. La du'a'uhum iyyahu, bukan hanya semata doa mereka kepada orang-orang tersebut. Nah, diterangkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala wa hadha syirku ta'ah, maka ini adalah merupakan bentuk kesyirikan dalam ketaatan. Kesyirikan dalam bentuk ketaatan. Wa huwa bitauhidir rububiyyah ulsiqa min tauhidil uluhiyah, di mana tauhid rububiyah dimasukkan atau digandengkan dengan tauhid uluhiyah. Li'anna al-hukma syar'iyan kana aw kauniyan ila Allah ta'ala, karena sebuah hukum baik secara syar'i maupun secara kauni itu hanyalah dinisbatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ketika mereka menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai pembuat syariat yang menghalalkan apa yang mereka halalkan dan mengharamkan apa yang mereka haramkan, Maka ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, mereka memasukkan tauhid rububiyah ke dalam tauhid uluhiyah, yang ini adalah merupakan bentuk syirik at-ta'ah. Fahuwa min tamami rububiyatihi, maka ini yang merupakan kesempurnaan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh diberikan kepada yang lain. Qala ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmu ilallah. Lihat dalam surah Asy-Syura ayat ke-10 Allah menyatakan wa makhtalaftum fihi, dan apa yang kalian perselisihkan tentangnya, min syai', dari sesuatu pun, fahukmu ilallah, maka hukumnya itu dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apapun yang kalian perselisihkan, maka dikembalikan kepada Allah. Nah, sehingga ketika keputusan itu diberikan kepada ulama atau ubad, maka ini menjadi syirkun fita'ah, kesyirikan dalam ketaatan. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman, wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Di dalam surah Al-Qasas ayat ke-7 pun Allah mengatakan wa lahul hukmu, dan hanya bagi Allah lah al-hukm, keputusan itu. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian akan kembali. Maka kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, wa Syekh rahimahullah ta'ala ja'ala syirka ta'ah minal akbar. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala menjadikan syirik dalam ketaatan termasuk dari syirik akbar. Wa hadha fi tafsil, dan dalam masalah ini ada rinciannya. Wa sayati insyaallah ta'ala fi bab man ata'al umara wal ulama fi tahlili ma haramallah au bil 'aks. Maka ini akan dirincikan pada bab barang siapa yang taat kepada umara dan ulama, kepada umara penguasa dan ulama, di dalam menghalalkan apa yang telah Allah haramkan atau sebaliknya, maka akan dirincikan di sana insyaallah ta'ala. Nah, di antara faedah pelajaran yang bisa kita ambil juga dari bab ini, wa minha qaulul khalil alaihi salatu wassalam lil kufar, yaitu ucapan Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada orang-orang kafir, di mana Ibrahim mengatakan innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku. Fastasna minal ma'budin rabbahu, maka di dalam ayat ini Allah mengecualikan dari peribadatan, dari sesuatu yang diibadahi selain Rabbnya, ini Allah tabarak wa ta'ala. Artinya Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau menafikan semua bentuk peribadatan, beliau menghapuskan semua yang diibadahi kecuali Rabbnya. Wa dhakara subhanahu anna hadhil bara'ah wa hadhil mu'alah ia tafsiru syahadati an la ilaha illallah. Dan di sini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya bara'ah ini bentuk berlepas dirinya Ibrahim ini, dan bentuk mu'alahnya merupakan tafsir daripada syahada an la ilaha illallah. Faqala, maka Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un, dan Allah menjadikannya sebagai kalimat baqiyah, kalimat yang tetap akan ada, fi 'aqibihi, terus pada generasi berikutnya, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala fastasna minal ma'budin rabbahu fadalla hadha 'ala anna at-tauhid la budda fihi min nafyi wa isbat. Maka dari ucapan Ibrahim alaihi salatu wasalam di sini menunjukkan bahwasanya tauhid itu harus mengandung dua rukun, yaitu apa? Nafyu wa isbat, harus mengandung dua rukun, nafyu wa isbat, penafian dan isbat. Wal bara'atu mimma siwa Allah, berlepas diri dari yang selain Allah. Wa ikhlasul ibadah lillahi wahdah, mengikhlaskan peribadatan hanya bagi Allah semata. Ini adalah makna daripada tauhid. Nah, atau tafsir daripada tauhid. Kemudian kata Syekh Muzammil rahimahullah taala, wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ah wa hadhil mualah hiya tafsir syahadati an la ilaha illallah. Bahwasanya bentuk bara'ah ini dan bentuk loyalitas yang ditunjukkan oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam ini menjadi tafsiran syahada an la ilaha illallah. Maka yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Yaitu apa kalimat baqiyah? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa hiya la ilaha illallah. Yani maksud dengan kalimat baqiyah adalah kalimat la ilaha illallah. Fa kana ma'na qawli innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani huwa ma'na qawl la ilaha illallah. Sehingga ucapan Ibrahim yang mengatakan innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, ini adalah makna daripada ucapan la ilaha illallah. Nah, qala rahimahullah ta'ala wa minha, dikatakan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di antaranya juga pelajaran yang bisa kita ambil ayatul baqarah fil kufar alladziina qala Allah fihi, tentang ayat dalam surah al-baqarah tentang orang-orang kafir di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidaklah bisa keluar dari api neraka. Aidan billah. Maka ini adalah keadaan orang-orang kafir. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, "Dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah." Kenapa mereka dikatakan wa ma hum bi kharijina minan nar? Mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka karena mereka yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Karena mereka telah mencintai tandingan-tandingan yang mereka buat seperti mereka mencintai Allah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'aziman wa lam yudkhilhum fil Islam. Maka ayat ini menunjukkan bahwa mereka cinta kepada Allah dengan kecintaan yang besar tetapi tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Ya subhanallah. Mereka cinta kepada Allah tabarak wa ta'ala. Lihat. Berdasarkan ayat ini mereka juga cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena disebutnya apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Artinya mereka ada kecintaan mereka pada Allah. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yuhibbunallaha hubban azimah. Mereka mencintai, sesungguhnya mereka mencintai kepada Allah dengan kecintaan yang sama, amat besar. Kecintaan mereka kepada Allah amat besar. Tetapi apa? Walam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Lihat, berarti kecintaan kepada Allah tidak cukup jika hanya sekedar cinta saja kepada Allah tanpa apa, meninggalkan kesyirikan. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan pengakuan yang sebesar apapun juga tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam selama mereka tidak apa? Tidak meninggalkan tauhid, abad alfa, tidak meninggalkan kesyirikan. Nah, selama mereka tidak meninggalkan apa? Kesyirikan. Selama mereka tidak mewujudkan tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, "Fa kaifa biman ahabba nidda akbar min hubbillah?" Bagaimana dengan orang yang mencintai tandingan tersebut lebih besar daripada kecintanya kepada Allah tabarak wa ta'ala? Ya. Orang yang cinta kepada Allah dengan kecintaan yang besar saja tidak menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Ketika dia tidak bisa menghilangkan kesyirikan pada dirinya, maka bagaimana dengan orang yang kecintanya kepada tandingan tersebut lebih besar daripada kecintanya kepada Allah tabarak wa ta'ala? Wa kaifa biman lam yuhib illa nih wahdahu. Sebagaimana juga dengan orang yang tidak mencintai kecuali kepada tandingannya saja. Dia cintai, dia, yang dia cintai hanya tandingan. Tandingan Allah tabarak wa ta'ala tadi. Walam yuhibbillah. Dan dia tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki kecintaan kepada Allah? Justru cintanya kepada selain Allah tabarak wa ta'ala. Lihat. Orang yang memiliki kecintaan yang besar kepada Allah. Orang yang memiliki kecintaan kepada Allah yang besar saja tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki kecintaan sama sekali? Atau dia cintanya lebih besar kepada tandingan Allah daripada kepada Allah tabarak wa ta'ala. Nah, maka kata Syekh Muzaim rahimahullah ta'ala, faja'alallahu al-mahabbata syirkan. Maka berdasarkan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kecintaan itu sebagai sebuah kesyirikan. Kapan? Idza ahabba syai'an siwallah kamahabbatihi lillah. Apabila dia mencintai sesuatu dari selain Allah seperti kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, ketika sama saja kecintaannya sama dengan kecintaan kepada Allah, ini menjadi apa? Syirik. Bagaimana kalau lebih daripada kecintaannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Nah, demikian. Orang yang cintanya kepada Allah dengan kecintaan yang besar saja tidak menyebabkan mereka masuk Islam selama ada kesyirikan di dalamnya, bagaimana dengan orang yang di bawah itu? Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, fayakunu musyrikan ma'allahi fil mahabbah, sehingga dia menjadi seorang musyrik yang menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kecintaannya. Walihada yajib an takuna mahabbatullahi khalisatan la yushariku fiha ahad. Oleh karena ini kata Syekh Muzaimin, wajib untuk menjadikan kecintaan kepada Allah khalisatan, murni, tulus, la yushariku fiha ahadun, tidak boleh ada satupun yang menyerupainya, menyertainya. Hatta mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita menduakannya dengan Allah tabarak wa ta'ala, tidak boleh kita mensejajarkannya. Nah, sekalipun kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaula annahu rasulun ma wajabat ta'atuhu wala mahabbatuhu illa kama nuhibbu ayu mu'min. Falaula annahu rasul, kalaulah bukan karena beliau ini seorang rasul, ma wajabat ta'atuhu, maka tidak wajib untuk mentaatinya. Tidak wajib. Kalau bukan karena dia, kalau bukan karena beliau adalah rasul. Wala mahabbatuhu, dan tidak juga wajib untuk kita mencintai. Illa kama nuhib ayu mu'min, sebagaimana kita mencintai mukmin manapun juga. Ya. Nah. Wala yumna'ul insan min mahabbatin ghairallah. Dan tidak terhalang seseorang dari mencintai kepada selain Allah. Balahu ayuhibba kulla syai'in tubahu mahabbatuhu. Bahkan dibolehkan bagi setiap insan untuk mencintai segala sesuatu yang dibolehkan untuk dia mencintai. Kal walad, seperti cinta kepada anak, wa zaujah, cinta kepada istri. Walakin la yaj'al dhalika ka mahabbatillah, tetapi tidak boleh menjadikan kecintanya tersebut seperti kecintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat. Ini. La yaj'al dhalika ka mahabbatillah, tidak boleh kecintaannya kepada anaknya, kecintaannya kepada kepada istrinya atau suami, menjadikan kecintaan itu sama seperti kecintaannya kepada Allah tabarak wa ta'ala. Nah, makanya kata muallif, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, fa kaifa biman ahabba nida akbar min hubbillah, bagaimana dengan orang yang mencintai tandingan tersebut lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah? Wa kaifa biman lam yuhib, illa nidda wahdahu wa lam yuhibbillah. Bagaimana dengan orang yang tidak mencintai kecuali tandingan saja, dan dia tidak mencintai Allah tabaraka wa ta'ala? Nah, maka dari sini kata Syekh Muzaimin rahimahullah taala, fal aqsam arba'ah. Berarti dari sini kecintaan itu terbagi menjadi empat. Ya. Al awal yang pertama, ayuhibballaha hubban ashadda min ghairih, fahada huwa tauhid. Yaitu mencintai Allah dengan kecintaan yang lebih besar daripada yang lainnya, dan inilah yang dinamakan dengan tauhid. Asani yang kedua, ayuhibba ghairallahi kama habbatillah. Mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Wahada syirk. Maka ini adalah kesyirikan. Karena apa? Karena menyamakan kecintanya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Asalis yang ketiga, ayuhibba ghairallah asyadda hubban min Allah. Mencintai selain Allah lebih besar daripada kecintanya kepada Allah. Wahada a'lam mimma qablahu. Maka kesyirikannya lebih besar daripada sebelum ini. Daripada yang ini. Ya. Lebih besar daripada yang kelompok kedua tadi. Rabi' yang keempat, ayuhibba ghairallahi wa laysa fi qalbihi mahabbatan lillahi ta'ala. Na'udzubillah. Mencintai selain Allah dan di dalam hatinya tidak ada kecintaannya kepada Allah sama sekali. Wa hadza a'zam wa azam. Maka ini lebih besar dan lebih buruk daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, karena dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki kecintaan kepada Allah sama sekali. Na'udzubillah. Nah, wal mahabbah la asbab wa muta'alliqat. Karena kecintaan itu pasti memiliki sebab-sebab dan memiliki keterikatan. Ada keterikatannya. Wa takhtalif bi ikhtilafin muta'alliqiha. Dan kecintaan seseorang itu pasti berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keterikatannya. Nih. Kama anal farah yakhtalif bi ikhtilafi muta'alliqihi wa asbabihi. Sebagaimana seseorang itu bahagia, gembira, itu berbeda-beda tingkatan gembiranya, bahagianya sesuai dengan perbedaan keterikatannya kepada sesuatu yang membuat dia bahagia, gembira, dan sesuai dengan sebabnya. Fa indama yafrah bitar, misalkan ketika seseorang ketika dia cinta dengan lantunan lagu-lagu dan sebagainya, maka falaysa hadzaka farhi bi dzikrillah wa nahwi, maka tidak akan sama kecintaannya, kebahagiaannya dia, kesenangannya dia seperti ketika dia zikir kepada Allah tabaraka wa taala, ketika dia mengingat Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, ini seseorang dengan zikir itu akan bahagia. Kenapa? Karena mendapatkan ketentraman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Kalau hati tenteram, maka apa? Bahagia. Ya. Berbeda dengan hati yang kalah. Hati yang penuh dengan kegelisahan, kegundahan. Ya. Yang di dalamnya ada ham wal hazan. Ada kesedihan, ada kegundahan. Maka tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Nah. Demikian. Maka kata Syekh Muzaimin rahimahullah ta'ala, hatta na'ul mahabba yakhtalif. Sekalipun macam-macam bentuk mahabbah itu berbeda-beda. Yuhib walidahu wa yuhib waladahu wa bainahuma farqun. Ketika seseorang mencintai orang tuanya, ketika seseorang mencintai anaknya, antara keduanya ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Wa yuhibbu Allah wa yuhibbu waladah. Ketika dia mencintai Allah, ketika dia mencintai anaknya, itu juga ada perbedaan. Walakin bainal mahabbataini farqun. Akan tetapi antara dua bentuk kecintaan ini pasti ada perbedaannya. Fa jami'ul umuri batinah fil mahabba wal farah wal hazan takhtalif. Karena semua bentuk perkara yang sifatnya batin, sifatnya batiniah, Apakah dalam bentuk kecintaan? Apakah dalam bentuk kebahagiaan? Apakah dalam bentuk kesedihan? Itu pasti berbeda-beda. Berbeda-beda tingkatannya. Takhtalif bihtilafi muta'alliqiha. Berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keterikatannya. Ya, penyebabnya. Fasayati insyaallah ta'ala li hadzal bahs mazidu tafsil. Dan nanti insyaallah ta'ala akan dibahas lebih detail, lebih rinci. Inda qaulil muallif, ketika kita berbicara tentang ucapan penulis, wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andada. Ya. Ketika berbicara tentang ayat ini, nanti oleh Syekh Ibnu Utsaimin akan dirinci lebih banyak lagi. Nah, bahwa kecintaan, kebahagiaan, kesedihan itu berbeda-beda sesuai dengan sebabnya, keterikatannya, apa yang menyebabkan dia bahagia, apa yang menyebabkan dia sedih, apa yang menyebabkan dia gembira dan seterusnya, apa yang menyebabkan dia cinta dan seterusnya. Nah, qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya juga ada pelajaran di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari apa yang diibadahi dari selain Allah, maka diharamkan hartanya dan darahnya dan hisabnya atas Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, wa hada min a'lami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Maka ini adalah seagung-agung apa yang menjelaskan dari makna la ilaha illallah. Ini adalah tafsiran yang paling agung, paling mulia dari tafsiran la ilaha illallah. Kenapa? Fa innahu lam yaj'al talaffuz biha asiman lidam wal mal. Karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan talaffuz biha, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menjadi seseorang itu asiman lidam wal mal. Dia bisa menjaga, melindungi darah dan hartanya. Lihat. Artinya apa? Nabi SAW tidak menjadikan orang yang hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian berarti terjaga darah dan hartanya. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'lafiha. Bahkan tidak juga cukup hanya mengenal maknanya dengan lafaz-lafaznya. Bal wala al-iqrar bidzalik. Bahkan tidak cukup hanya dengan mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Bal wala kaunahu la yad'u illallah wahdahu la syarika lah. Bahkan tidak cukup juga kondisi dia yang tidak beribadah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah wahdahu la syarika lah. Bal la yahrumu maluhu wa damuhu. Bahkan tidak menjadi haram darahnya dan hartanya. Hatta yudhifa ila dhalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Sampai digabungkan kepada itu semua kufur terhadap apa yang diibadai dari selain Allah. Lihat. Gak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan tidak cukup hanya mengenal maknanya saja, tafsirannya tidak cukup. Bahkan tidak cukup mengikrarkannya juga tidak cukup. Bahkan ketika dia tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, hanya kecuali kepada Allah saja, itu pun tidak cukup. Subhanallah, lihat. Dia tidak pernah beribadah, dia tidak pernah meminta kepada selain Allah, itu tidak cukup. Sampai dia apa? Kufur kepada apa yang diibadai dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. sampai dia mengingkari peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Misalkan apa? Dia dari lahir terakhir dalam keadaan apa? Muslim. Dia enggak pernah berbuat syirik bahkan. Tapi dia tidak pernah mengingkari kekufuran yang ada. Dia tidak pernah mengingkari kesyirikan yang ada. Maka apa? Tidak menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Tidak menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Nah, sampai dia mengkufuri itu semua. Apa yang diibadah dia selain Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan kata Syekh, fa in syakka aw tawaqqafa, bahkan kalau dia ragu atau dia tawakuf, tidak mau bersikap. Ya. Yeah. Dia ragu untuk mengkufurkan orang yang berbuat kekufuran. Ya. Yeah. Untuk mengatakan musyrik orang yang berbuat syirik. Dia ragu atau tawakuf, dia tidak mau menilai, dia tidak mau bersikap. Lam yahrum maluhu wala dam, tidak menjadikan hartanya dan darahnya itu haram. Tidak. Fayalaha min mas'alatin ma'a'lamaha wa ajallaha. Maka subhanallah, duhai permasalahan itu, permasalahan ini betapa besarnya dan betapa agungnya, betapa mulianya. Wayalahu min bayanin ma'a'lamahu, duhai perkara ini, betapa jelasnya perkara ini. Ya, wa hujjatin ma'aqta'aha lil munazik, dan betapa hujjah ini begitu pasti bagi orang-orang yang menolaknya. Nah, artinya apa? Kata Syekh Muzaim rahimahullah taala, idzan fala budda minal kufri bitaghut wal imani billah. Kalau demikian berarti wajib untuk kita kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Nah. Sehingga apa? Wa kafara bima yu'badu min dunillahi, kafara bil asnam. Dia harus mengingkari berhala-berhala tersebut. Wa ankara an takuna ibadatu haqqan. Dia juga harus mengingkari bahwa beribadah kepada berhala itu adalah ibadah yang benar. Dia harus ingkari. Fala yakfi ayyakula la ilaha illallah, maka tidak cukup bagi dia hanya mengucapkan la ilaha illallah. Wala abudu sanam, tidak cukup bagi dia mengatakan saya tidak pernah beribadah kepada berhala. Bala budda ayyakul al asnam allati tu'bad min dunillah aktsaru biha wa bi ibadatiha aktsaru biha wa bi ibadatiha. Bahkan dia harus mengatakan bahwa berhala-berhala yang diibadahi dari selain Allah, aku mengingkarinya, dan peribadatan itu aku mengingkarinya. Nah, demikian. Famasalan, ya, la yakfi ayatul. Contohnya, tidak cukup seseorang mengucapkan la ilaha illallah, wala abudu lat, aku juga tidak pernah beribadah kepada lat. Walakin la budda ayyukafir ayakfura biha, tetapi wajib bagi dia untuk mengkufuri peribadatan tersebut. Wayaqul, dan mengatakan inna ibadataha laysat bihaq. Dia juga wajib mengucapkan bahwasanya peribadatan kepada Lat, peribadatan kepada selain Allah itu bukanlah hak. Wa illa kana muqirran bil kufri. Kalau dia tetap diam, berarti dia telah membenarkan kekufuran tersebut. Lihat. Lihat. Walaupun cuma apa? Cuma ragu. Walaupun cuma apa? Cuma tidak mengucapkan, tidak mau mengucapkan. Ya. Sama seperti apa? Kata para ulama, man lam yukaffir al-yahud wa nasara faqad kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, berarti dia telah kafir. Nah. Aw syakka, atau dia ragu ala kufrihima, dia ragu terhadap kekufuran kedua kelompok ini, maka juga sama. Dan itu disebutkan dalam Aqidah At-Tahawiyah. Yeah. Nah, dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah tentang masalah ini. Nah, demikian. Bisa merujuk ke sana. Okay. Sehingga kata Syekh, faman radhiya dinan nasara dinan, maka barang siapa yang meridhai agama Nasrani itu sebagai agama, ya dinuna Allah bihi, yang dia menyatakan bahwa itu adalah agama Allah juga, fahuwa kafir, maka dia kafir. Kenapa? Li'annahu idza sawa ghaira dinil Islam mal Islam. Li'annahu idza sawa. Kalau demikian berarti dia telah menyamakan selain dari agama Islam ini bersama Islam. Ya. Faqad kadzdzaba qawluhu ta'ala. Berarti dia telah mendustakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa may yabtaghi ghaira al-Islam dinan fala yuqbal min." Ya. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Wa bihadza yakunu kafiran, maka dengan ini dia menjadi kafir. Wa bihadza na'rif al-khatar azim, maka dengan ini kita tahu bahaya yang besar. Alladhi asaba al-muslimin al-yawma, yang menimpa kaum muslimin pada hari ini. Apa itu? Bikhtilatihim ma'an nasara, di mana mereka bercampur baur dengan kaum nasrani. Wan nasara yad'una ila dinihim sabahan wa masaan, dalam keadaan kaum nasrani mereka mengajak kepada agama mereka siap pagi dan petang, mereka terus mengajak. Wal muslimuna la yataharrakun, dalam keadaan kaum muslimin mereka tidak bergerak sama sekali. Bal ba'dul muslimin alladzina ma'arafu al-islam hakikatan yalinuna liha'ula, bahkan sebagian kaum muslimin yang mereka tidak mengerti tentang Islam dengan hakikatnya, mereka berlunak-lunak terhadap orang-orang Nasrani. Kenapa? Yawaddu law tudhinu fayudhinun, karena mereka kaum orang-orang kafir, yawaddu, sangat-sangat menginginkan, law tudhinu, untuk kamu bersikap lembut, lemah, fayudhinun, sehingga apa? Sehingga mereka pun akan bersikap lembut padamu. Ya. Ini yang mereka inginkan. Mereka sangat menginginkan kita apa? Bersikap lembut pada mereka. Nah, demikian. Wa hadza minal mihnah allati asabatil muslimin al'an. Maka inilah ujian yang menimpa kaum muslimin sekarang. Wa alat bihim ila hadza dzul allati saru fi, dan kembalinya kepada kehinaan kepada kaum muslimin yang mereka berada di atasnya sekarang. Nah, demikian ikhwati azan wa zakumullah, selesai sudah bab tentang tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya bi idznillah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam sab. Aqulu qawli hadza, astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.